بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهني في دينك وعلمني التأويل. Jemaah sekalian, sambil meluruskan kaki ya dari berdiri yang lama, marilah kita bersama-sama mengambil faedah ilmu. Insyaallah kajiannya tak lama, paling lama 15 menit materi. Kalaupun ada pertanyaan 5 menit, totalnya 20 menit. Pertanyaan dibuat dalam bentuk tulisan. Kita akan baca kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berjudul ya Al-Wasiyatus Sughra, wasiat ya kecil. Untuk membedakan dengan bukunya yang lain, dia punya dua tulisan. Ada namanya Al-Wasiyatus Sughra, ada namanya Al-Wasiyatul Kubra. Yang kita bahas yang kecil-kecil aja, wasiat kecilnya. Dan ini adalah permintaan dari salah seorang pembesar dari negeri Maghrib ya, bernama Abul Qasim Al-Maghribi, bertanya kepada Syekhul Islam rahimahullah tabaraka taala. Marilah kita baca. Yang ikut dalam grup Sabilun Najah, di sana telah di share dalam bentuk PDF, silakan dibaca bersama. Yatafaddalu Syekhul Imam Baqiyatus Salaf wa Qudwatul Khalaf, a'lamu man laqitu bi biladil masyriq wal maghrib, Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad ibn Taymiyyah, bi an yusini bima yakunu fihi salahu dini wa dunyaya. Berkata Abul Qasim Al-Maghribi, saya berharap sekali daripada Syekhul Imam, sisa daripada Salafus Salih, dialah qudwah, yakni yang menjadi suri tauladan bagi orang-orang datang belakangan, orang yang paling berilmu, orang yang kutemui yang paling berilmu di belahan timur dan barat dari bumi ini. Dialah Taqiyuddin ya, gelarnya Taqiyuddin Abul Abbas, kunyahnya Ahmad ibnu Taimiyah, inilah namanya Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam ibn Taimiyah. Taimiyah adalah buyutnya, tapi terkenal dengan nama buyutnya. Bi an yusini, aku berharap kalaulah dia ya rela untuk memberikan kepada ku wasiat. Bima yakunu fihi salahu dini wa dunyaya, semoga wasiat tersebut dapat memperbaiki duniaku dan agamaku. Dan inilah kewajiban seorang mukmin, hendaklah berupaya dapat memperbaiki dunianya dan agamanya. Kita hidup di dunia, bagaimana caranya supaya kita baik dalam urusan dunia? Tentunya dengan agama. Dan bagaimana pula baik agama kita dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala? Karena sebagian orang dunianya baik tak baik agamanya. Sebagian orang ibadahnya baik tapi tak baik dunianya. Jelek muamalahnya. Ya. Sukses dalam dunia, hancur ibadahnya. Sebagian orang lain sukses dalam masalah ibadah, tahajud tak tinggal, puasa sunnah selalu, tapi hancur muamalahnya. Kalau hutang tak bayar, diberi amanah khianat. Ya, manusia dalam dua keadaan. Yang sempurna adalah yang saleh, agamanya baik, muamalahnya baik. Uyursidani ila kitabin yakunu alaihi i'timadi fi ilmi al-hadith. Aku berharap kalaulah beliau sudi kiranya memberitahukan kepadaku kitab apa yang baik ku baca, baik dalam ilmu hadis ya. Wakadzalika fi ghairihi min al-ulumi syar'iyyah, dan kitab-kitab lain yang kujadikan sebagai bahan rujukan aku dalam ilmu syar'i. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kesempurnaan agama ini tatkala kita terus-menerus belajar. Kesempurnaan dunia pun demikian. Banyak orang berkecimpung dalam bab muamalat, tak tahu muamalat, sehingga riba terjebak dalamnya, kezaliman terjebak dalamnya, gharar dan seterusnya. Ya, dalam perkara ibadah pun demikian, banyak orang rajin beribadah. Ya, saya kira di negeri kita ini saja yang ada adegan sholat terawih tercepat di dunia. Ternyata di negeri lain pun ada. Tadi pagi saya baru lihat, subhanallah, daerah sana, ya, sama cepatnya dengan negeri kita. Ini karena kurangnya ilmu mereka. Tak tahu namanya sholat itu rukunnya adalah tumaninah. Tanpa tumaninah tak sah ibadah sholatnya. Hanya letih saja. Subhanallah. Bayangkan 23 rakaat dikerjakan dalam 15 menit. Subhanallah. Bagaimana cepatnya itu jam terbangnya? Allahu a'lam. Jadi intinya wasiat agar kita baik dalam agama dan dunia itu membutuhkan ilmu, dan ilmu itu ada pada perkataan ulama. Perkataan ulama ada yang dalam bentuk lisan, ada yang tertulis dalam buku-buku. Ya, oleh karena itu setiap orang yang ingin selamat hendaklah senantiasa belajar, memiliki buku-buku. Dan sekarang Allah mudahkan kita untuk memiliki buku. Hampir sebagian besar buku ada dalam net, tinggal mau saja. Ya. Ini kitab sebentar saja di-share di grup, semua orang punya kitab tersebut. Subhanallah. Ini kemudahan harus memanfaatkan. Jangan disia-siakan. Sibuk handphone-nya hanya digunakan untuk ya WhatsApp, Facebookan, hal-hal yang tak bermanfaat, bahkan maksiat. Beliau lanjutkan. Wa yunabbihani ala afdhalil a'mal. Aku berharap agar dia memberitahukan aku apa amalan yang paling baik. As-salihati ba'dal wajibat. Amalan-amalan apa daripada amalan salih yang paling baik setelah ditunaikan segala macam bentuk kewajiban-kewajiban. Wa yubayyana li arjahal makasib. Ya, jadi setelah kita belajar ada kitab yang kita pelajari, ada ulama yang mengajari. Selanjutnya adalah bagaimana kita mengamalkan apa-apa yang kita pelajari tersebut. Dan amalan itu pun bertingkat-tingkat. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Setelah yang wajib, amalan apa yang paling terbaik? Kemudian hendaklah beliau menjelaskan kepadaku pula apa profesi dalam mencari nafkah di dunia yang paling terbaik. Semua kita harus bekerja. Tak boleh kita menganggur. Orang wallah haram menjadi virus benalu bagi orang lain. Bergantung kepada orang lain. Ya. Meminta-minta kepada orang lain. Ada orang-orang mentalnya seperti ini. Menyampah di muka bumi ini. Ya. Menyesakkan dada kalau melihatnya. Kenapa? Pasti pinjam uang. Kalau lihat, pasti enggak bayar nanti. Pinjam uang enggak bayar. Ya. Modalnya minjam, padahal enggak, minta, tapi dengan nama minjam. Kalau dia datang orang lari. Ya, ini orang-orang yang menyampah di muka bumi ini, bergantung kepada orang lain. Subhanallah, malas bekerja, malas berusaha. Ya. Dalam Islam kita diperintahkan untuk terus bekerja, berusaha dengan giat. Tentunya dengan cara-cara yang baik, bahkan dalam agama kita. Allah mengajarkan kita dalam solat Jumat, setelah solat Jumat bukan duduk tafakur di masjid. Apa kata Allah? Faidah qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Kalaulah solat telah selesai ditunaikan, menyebar di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah. Cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang-orang yang sekali dikasih mau datang kedua, ketiga terus meminta. Ini orang-orang celaka. Ya. Manusia andai kata terus dimintai tak suka. Kalau antum mau meminta, mintalah kepada siapa? Allah Jalla wa'ala. Minta hajat jangan kepada manusia, minta kepada Allah. Apapun hajat jangan minta kepada manusia, mintalah kepada Allah. Sampai kepada keluarga pun jangan minta, minta. Sebagian orang menyusahkan keluarganya, menyusahkan ayahnya, menyusahkan kakaknya. Subhanallah. Maka kita harus tahu apa profesi yang paling terbaik, pekerjaan apa yang paling baik. Kullu dhalika ala qasdil ima'i wal ikhtisar. Kuharapkan ditulis dengan ya bahasa yang ringkas, gampang dicerna. Wallahu ta'ala yahfadzah. Semoga Allah menjaga beliau, hafizahullah, ini Syekhul Islam, wassalamu al-karim alaihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Fa'ajabah, maka Syekhul Islam menjawab, inilah dia materi kajian. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ammal wasiyyatu fima a'lam. Fama a'lam wasiyyatan anfa'a min wasiyyatillahi wa rasulihi. Liman aqalaha wa taba'aha. Ada pun wasiat yang diminta. Aku tidak pernah tahu ada wasiat yang lebih bermanfaat daripada wasiat yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Wasiat yang begitu agung bagi orang-orang yang berakal memahaminya dan mengikuti wasiat tersebut. Qala ta'ala, Allah berfirman, inilah wasiat yang paling utama. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Adapun wasiat yang kau minta kepadaku, kata Syekhul Islam, tidak ada wasiat lebih bermanfaat bagi orang yang berakal yang mau mengikuti petunjuk melainkan wasiat yang datang daripada Allah dan datang daripada Rasulnya. Apa itu wasiatnya? Allah berfirman, wasiat daripada Allah, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-131, walaqad wassayna alladhina utul kitab, sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasara, umat-umat terdahulu, min qablikum, yang mereka datang sebelum kalian, wa iyyakum, dan wasiat ini pun ditujukan kepada kalian wahai umat Muhammad, anittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Inilah wasiat dari Allah Jalla wa'ala, bertakwalah kepada Allah. Wa wassa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'adzan lamma ba'athahu ila al-yaman. Ini pula lah wasiat yang Rasulullah SAW sampaikan kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke negeri Yaman sebagai qadhi, sebagai hakim. Faqala, berkata Rasulullah, ya Mu'adz, ittaqillaha haitsuma kunta. Wahai Mu'adz, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Hendaklah engkau mengikuti kejelekan-kejelekanmu itu dengan kebaikan-kebaikan, niscaya kebaikan itu menghapuskannya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan hendaklah engkau mempergauli manusia dengan akhlak, perangai, budi pekerti yang baik. Inilah wasiat daripada Allah, inilah wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan inilah wasiat para rasul. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dalam kitabnya yang mulia, wasiat takwa ini adalah wasiat diucapkan para nabi-nabi sebelum kita. Kadzabat qaum Nuhin al-mursalin. Sesungguhnya kaum Nuh mendustakan para rasul-rasul. Padahal mendustakan kaum Nuh satu orang, tapi dianggap semua rasul didustakan. Karena dalam agama kita, semua rasul satu kesatuan. Mendustakan satu rasul sama mendustakan semua rasul. Yang mendustakan Nabi Muhammad sama dengan mendustakan Isa, Musa dan seterusnya. Karena mereka adalah merupakan rantai yang saling kait mengkaitkan. Ya. Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Ingatlah tatkala berkata kepada mereka Nuh, tidakkah kalian bertakwa? Ini wasiat Nabi Nuh. Ya. Allah juga berfirman, kadzabat 'adunil mursalin. Demikian juga kaum 'Ad mendustakan para rasul-rasul. Padahal satu orang yang dikirim kepada mereka. Idz qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun. Tatkala rasul mereka Hud berkata, tidakkah kalian bertakwa? Ya. Subhanallah. Kadzabat Tsamudul mursalin. Kaum Tsamud mendustakan para rasul. Idz qala lahum akhuhum Shalih. Tatkala Shalih rasul mereka berkata, mereka ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Ya, kadzabat qaumu Lutin al-mursalin. Sungguh kaum Lut mendustakan para rasul. Idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Tatkala Lut berkata kepada mereka, tidak akan kalian bertakwa? Subhanallah. Begitulah para rasul-rasul. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Sungguh penduduk negeri Aikah mendustakan para rasul. Idz qala lahum Syu'aibun. Tatkala Syu'aib berkata kepada mereka, ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Ini menunjukkan wasiat takwa, wasiat semua nabi, yang antaranya Rasulullah, dan wasiat Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkata Rasulullah dalam banyak hadis-hadis beliau, "Usikum bitaqwallah." Aku wasiatkan kebaikan agar senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dah habis waktunya. Dah, cukup. Besok kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan? Tak ada. Silakan. Fadhil akhi, fon, kasih mikrofon. Saya ini. Silakan. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Anda tanyakan Ustaz, ada juga saudara-saudara kita yang melakukan salat tarawihnya 4-4-3 4 rakaat, 1 salam. Iya. Tarawihnya witirnya 3 rakaat, 1 salam. Iya. Terakhirnya ayatnya ayat 3 kul. Apakah itu dibenarkan Ustaz? Iya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun salat tarawih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengerjakan tarawih dengan witir itu bervariasi. Ya. Rasulullah SAW pernah mengerjakan tarawih dengan witir 5 rakaat, pernah 7 rakaat, pernah 9 rakaat, pernah 11 rakaat. Dalam beberapa riwayat yang sahih juga 13 rakaat. Ya. Jadi inilah qiyamul lail yang dikerjakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi ibunda kita menyebutkan Nabi SAW tak pernah menambah lebih daripada 11 ataupun 13 rakaat. Ya, adapun kaifiatnya dalam Sahih Bukhari pernah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Rasulullah SAW mengerjakan tarawih itu dengan 4 rakaat. Jangan tanyakan bagaimana indahnya dan bagusnya kemudian 4 rakaat. Jangan tanyakan bagaimana indahnya dan bagusnya kemudian 3 rakaat. Dari dasar inilah sebagian ulama mengambil kaifiat 4-4-3. Dan kita tidak menyalahkan. Tapi yang lebih utama adalah dengan 2-2. Ada penungkapan 4-4-3 ini berkata Syekh Muhammad Said Utsaimin maksud 4-4-3. Yang empatnya adalah dengan 2 salam, ya, kemudian 2 salam berhenti sejenak. Yang paling ideal setelah 2 salam bangun lagi 2 salam. Kemudian setelah salam berhenti sejenak. Seolah-olah dia menjadi 4. Baru bangun lagi 2. Kemudian salam. Bangun lagi 2 salam. Berapa namanya? 4. Berhenti sejenak. Barulah 3. Dan 3 Rasulullah juga pernah kerjakan 3 sekaligus. Tanpa ada tasyahud awal. Ya. Bukan sebagaimana salat maghrib. Rasul juga pernah kerjakan 2 dan 1. Sebagaimana kita kerjakan malam hari ini. Dan yang paling afdal salat tarawih atau salat malam dikerjakan dengan 2-2. Kata Nabi kita salatul laili matna matna, salat malam 2-2. Ya, adapun bacaannya apa yang dibaca ketika qiyamul lail tidak ada dari Nabi bacaan khusus, yang jelas Quran yang mudah bagi kita. Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah daripada Quran. Mau satu malam satu juz silakan. Mau satu malam dua juz silakan. Tiga juz silakan. Mau satu malam wadduha ke bawah enggak ada masalah. Tak apal kecuali kul-kul yang 3 itu diulang-ulang juga enggak ada masalah. Baca yang mudah daripada Quranul Karim. Tidak ada bacaan khusus kecuali witir. Yang pertama Rasulullah membaca witir dengan sabisma. Yang sebagaimana yang kita kerjakan tadi. Pada rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Pada rakaat ketiga sebagian dia menyebutkan dibaca 3 kali qul. Dalam riwayat lainnya cukup 1 kali qul. Perkara yang sederhana. Boleh 3, boleh 1. Yang jelas ya Quran yang mudah kita baca. Dalam masalah tarawih ini dipermudah urusannya. Apa yang antum hafal silakan. Ya, mungkin jelas akhi? Jelas? Ya, Allahu tabaraka wa taala alam. Naam. Satu lagi. Jarang saya buka pertanyaan tunjuk tangan, baru malam ini. Silakan Pak Sofyan, tafadhal. Kasih mikrofon. 3 pertanyaan antum, 1 nanti 1 lagi baru kita tutup kajian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jamil jiddan. Tadi saya katakan belum tentu orang yang baik agamanya, baik muamalahnya, Bukankah muamalah itu bagian daripada agama? Benar, muamalah bagian daripada agama. Tapi ketika kita sebut agama di sini maksudnya adalah hubungan seseorang dengan Allah. Ya, yang kita maksudkan dengan agama di sini adalah hubungan seseorang dengan Allah. Yang kita maksudkan dengan muamalah di sini adalah hubungan manusia dengan manusia lainnya. Walaupun pada hakikatnya muamalah itu juga mencakup hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Allah. Tapi ada istilah lebih khusus. Hubungan sama manusia disebut muamalah, hubungan dengan Allah disebut agama atau ibadah. Jelas Pak Sofyan? Jelas? Ya. Satu lagi. Hah, tafadhal. Siapa nama antum? Kasih mikrofonnya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aksar, Ustaz. Aksar. Ahsan? Aksar. Aksar. Iya. Tafadhal. Yang tadi Ustaz sempat menyinggung mengenai pekerjaan. Pekerjaan. Pekerjaan yang mana yang lebih utama yang kita cari? Iya. Yang saya mengalami kendala bahwa pentingnya suatu ilmu bagi pemuda. Karena sudah nikah dan dihadapkan dua permasalahan, yaitu antara mencari ilmu dan bekerja. Iya. Saya rasa dua-duanya penting, Ustaz. Mm-mm. Tapi ana lebih cenderung ke mencari ilmu untuk sementara ini. Tapi konsekuensinya kalau ana mencari ilmu, pendapatan bisa berkurang, Ustaz. Iya. Di satu sisi ana sudah berkeluarga gitu. Iya. Kira-kira yang utama di mana, Ustaz? Baik. Bismillah, alhamdulillah ba'd. Beliau ini kebingungan. Dia sudah menikah, sudah punya tuntutan keluarga. Andai kata beliau itu menimba ilmu sibuk, tak makan anak bini, menjerit di rumah. Andai kata sibuk bekerja untuk anak bini, tak dapat ilmu. Demikian. Jadi kadang beliau bingung, mana aku lakukan ini? Menimba ilmu atau cari nafkah? Kita katakan dua-dua, tak boleh lepas. Dan ilmu itu akhi barakallahu fik, ada ilmu yang wajib antum tuntut. Ya, yang tak boleh tidak harus dituntut. Ya. Dan ada ilmu yang tak wajib dituntut bagi tiap orang, tapi dia menjadi kewajiban secara umum, namanya fardu kifayah. Tentunya andai kata ilmu yang wajib dituntut, tidak ada kemungkinan menghindar, harus dipelajari. Apa itu ilmu wajib dituntut? Pertama adalah ilmu tentang Allah. Siapa Tuhan yang tersembah? Allah Jalla wa'ala. Ya, maka belajarilah. Belajarilah Allah Jalla wa'ala. Siapa namanya, apa sifatnya, apa yang dia ridha, apa yang tidak dia ridha. Jalannya adalah Quran. Ya, maka antum luangkan waktu antum untuk mempelajari Allah Tabaraka Ta'ala melalui kitabnya. Dia menceritakan tentang dirinya dalam kitabnya. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Pelajari dalam Al-Quran nama-nama Allah, sifat-sifat. Maka dengan itu antum mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang mempelajari tentang Allah Subhanahu Wa Taala bukan 24 jam kita duduk belajar semua, enggak. Nabi SAW tidak lakukan demikian. Ada masanya menimba ilmu ketika antum memiliki kelapangan waktu. Silakan antum fokuskan, khususkan aku belajar. Pilihlah hari-hari yang antum dapat mengerjakan yang mempelajari ilmu, apakah di malam hari, apakah di pagi hari, ataukah ketika istirahat di kantor. Pandai-pandai mempelajari ilmu yang wajib. Apalagi yang kedua, ilmu tentang syariat Allah. Syariat Allah itu ada berupa perintah, ada larangan. Ada perintah yang wajib, wajib pula untuk mempelajari. Yang wajib dipelajari ini pun tidak seluruhnya sekaligus kita pelajari. Kapan kita butuhkan? Misalnya, tiap hari antum sholat lima waktu, wajib belajar tentang sholat. Bagaimana sholat agar sah, benar, rukunnya, syaratnya, kaifiatnya, wudhunya, tiap hari. Bagaimana Ustaz, wajibkah aku mempelajari ilmu tentang zakat? Kalau antum belum yang memiliki harta untuk dikeluarkan zakatnya, belum wajib. Nanti tunda dulu, ternyata antum jadi saudagar, Masya Allah, di mana-mana toko-toko antum. Oh, ini harus ku keluarkan zakatnya ini, bagaimana caranya? Ketika itu wajib belajar ilmu tentang zakat. Oh, sudah tiba masanya satu bulan lagi aku pergi haji nih. Wajib mempelajari tentang haji. Bukan sekarang antum wajib mempelajari haji. Ini sekarang masuk puasa, pelajarilah bagaimana tentang puasa yang benar. Bagaimana cara puasa yang benar, dari mana bermula, kapan berakhir, apa yang batalkan, apa yang tidak batalkan. Ini ilmu fardu kifayah. Ya. Yang kedua adalah ilmu tentang apa-apa yang dilarang Allah. Yang dilarang Allah terbagi dua. Ada sifatnya dilarang secara yakni karahat tahrim, secara mutlak diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Pelajari apa yang Allah tak suka, apa yang Allah haramkan. Oh, ternyata riba haram. Apa itu riba? Belajar. Apalagi antum dalam bab muamalah, antum terjun di kancah, ya, di kancah jual beli, pelajari bagaimana jual beli yang baik, jual beli yang tak baik dalam Islam. Pelajari supaya tak terjebak kepada riba, tak terjebak pada gharar, tak terjebak pada kezaliman. Ya. Maka ini ilmu wajib antum belajari, apa-apa yang Allah larang. Ya. Pelajari. Ini ilmu yang fardu ain. Adapun selain daripada itu, fardu kifayah. Tak wajib bagi antum, jangan sampai gara-gara antum sibuk belajar faraid, anak istri tak makan. Mana abang tu? Lagi belajar faraid. Ya, aku masalahnya enggak makan ini, belum dari pagi enggak sarapan nih. Maafkan abang pergi. Aku mau belajar ilmu falak. Ilmu apa? Falak. Ilmu tentang bagaimana tata letak bintang supaya aku mengetahui bagaimana cara perhitungan tanggal dan seterusnya. Itu ilmu tidak fardu ain. Ya, maka antum kaidahnya dahulukan yang wajib baru yang sunnah. Memberi makanan istri wajib. Adapun ilmu-ilmu yang wajib antum pelajari, Ustaz. Ya, bagaimana cara menggabungkannya? Antum pilih waktu-waktu yang kira-kira antum bisa. Malam hari antum dengarkan kajian sebelum tidur setengah jam, ketika istirahat kerja, bisa enggak? Udah. Dapat solusinya? Jadi enggak ada alasan aku bingung kawin atau nimba ilmu nih ya. Ah, pusinglah. Udahlah, dua-duanya tidak. Dua-duanya kerjakan. Karena tak bertentangan antara menikah dengan menimba ilmu. Insyaallah tabaraka taala. Bagi sebagian orang bertentangan karena enggak siap mentalnya. Baru masuk tahun pertama di Jamiah Islam Madinah, sibuk dia mau kawin. Liburan awal kawin dia. Setelah kawin tinggalkan istrinya. Pening di Madinah dia, aduh, nggak sanggup. Berapa banyak orang-orang yang gagal, karena nggak bisa menggabungkan, ya. Nekat dia nikah ketika liburan, setelah liburan satu bulan tinggalkan istrinya, belajar di Madinah, sampai di Madinah menghayal aja kerja kawan. Saya jujur saya katakan, 8 bulan, bulan puasa pulang, setelah pulang tak mau balik, selesai tamat, menamatkan diri. Maka kalau nggak mampu jangan. Tapi enggak semua orang. Angka ukur masing-masing kadarnya. Oke? Okay? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.